Kurasakan salah langkahku, kurasakan salah inginku. Sulitku hempas bayanganmu, sulitku hapus kegalauan. Saat kau curahkan hatimu, berkasih dengan sahabatku. Pesan untukmu, tinggalkan saja pacarmu. Saat kau curahkan hatimu, berkasih dengan sahabatmu. Tinggalkan kasih.